إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Sesungguhnya tidak ada ucapan yang dapat kita pastikan kebenarannya melainkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang dibuat-buat di dalam agama Islam. Dan sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Tidak lupa kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dan juga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang hidup setelah beliau hingga akhir zaman nanti. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasanya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terbagi menjadi dua. Ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk badan dan ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hati. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk badan dalam bentuk harta, rumah, kendaraan, makanan, minuman dan kesehatan dan lain sebagainya. Rizki ini memang merupakan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak spesial. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki tersebut kepada orang-orang kafir, kepada jin, bahkan kepada hewan pun Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dalam bentuk tersebut. Oleh karena itu, rezeki yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang soleh, juga Allah berikan kepada orang yang fasik, Allah berikan kepada orang yang munafik, juga Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin. Sehingga rizki yang Allah berikan untuk badan merupakan kenikmatan namun bukan suatu yang spesial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, kullun fi kitabim mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada hewan melata yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat persembunyian dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu telah tercatat, telah tercatat di Lauhil Mahfuz, di kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kemudian bentuk rizki yang kedua adalah rizki untuk hati. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hati berupa tauhid dan keimanan, yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih saja. Dan rezeki yang seperti inilah yang dibawa oleh nabi dan rasul serta orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini merupakan rezeki yang bernilai spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa tauhid dan keimanan, tentunya di balik itu akan membuahkan hasil yang lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncak terbesar rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah surga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rizki di dalam ayat-ayatnya, umumnya dan kebanyakannya yang dimaksud adalah surga itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum maghfirah wa rizqan karima. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika lahum maghfirah wa rizqan karima, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia yang dimaksud di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah yang lain juga, wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya rizki terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan kualitas dan tingkatan yang berbeda-beda. Dan surga Firdaus merupakan tingkatan surga yang paling tertinggi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard, fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'la al jannah, wa fawqahu 'arsyur rahman, wa minhu tafajjarul anhar, wa minhu tafajjaru anharul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara surga satu dan surga yang lainnya, ma bainas samai wal ard, jaraknya sama seperti langit dan bumi dari satu surga ke surga yang lainnya. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus, apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling mulia dan surga yang paling tertinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus merupakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan darinya lah mengalir sungai-sungai surga. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dari hadis ini dapat kita petik sebuah faedah dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus, ketika kalian meminta surga maka mintalah surga Firdaus. Rasulullah tidak mengatakan ketika kalian minta surga maka mintalah surga yang kira-kira sesuai dengan amalan kalian. Tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mintalah surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya ketika kita mengimpikan sebuah kebaikan, ketika kita mengimpikan sebuah amalan, maka impikanlah kebaikan yang tertinggi dan amalan yang tertinggi. Begitu pula ketika kita mengimpikan surga, impikanlah surga yang paling tinggi. Karena na'udzubillah, ketika kita mengimpikan surga terendah, namun qaddarullah, kita tidak bisa mendapatkannya, kita terjatuh ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika kita mengimpikan surga Firdaus, ketika qaddarullah kita tidak mendapatkannya, mungkin kita bisa berada di bawahnya, dan di bawahnya lagi, tidak sampai ke surga yang paling rendah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun ibadallah, di dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menceritakan tentang neraka, tentang surga yang paling rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhulal jannah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya saya tahu orang yang paling terakhir, atau orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Rajulan yakhruju minan nari habwan, yaitu orang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, idhab fadkhulil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, wahai seorang hamba, keluarlah engkau dari neraka dan masuklah engkau ke dalam surga. Ketika orang tersebut pergi menuju surga, beliau orang tersebut melihat seakan-akan surga sudah penuh. Kemudian orang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam surga sedangkan surga sudah penuh? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pergilah engkau, diulangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, pergilah engkau ke dalam surga. Kemudian pergi lagi dia, dan orang itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya surga telah penuh. Kemudian Allah mengatakan lagi, idhab ilal jannah, pergilah engkau ke dalam surga. Sesungguhnya di sana engkau mendapatkan dunia dan kenikmatan dunia dan seisinya, bahkan 10 kali lipat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surga yang paling terendah. Apa dikatakan oleh orang tersebut? Ya Allah, apakah engkau mengejek saya? Apakah engkau menertawakan saya sedangkan engkau raja? Seakan-akan orang tersebut mengira bahwasanya dia diejek oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mungkin tidak pede atau seperti apa, sehingga dia mengatakan hal tersebut. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa mendengarkan ucapan orang tersebut. Ayuhal muslimun ibadallah, hadis ini menunjukkan ada surga yang paling terendah, dan surga yang paling terendah pun luasnya atau ukurannya 10 kali lipat dengan muka bumi ini. Jangankan 10 kali lipat, satu bumi saja kita berkuasa di dalamnya itu sangat luar biasa, dan di zaman sekarang tidak ada yang bisa menguasai satu bumi. Adapun penduduk surga yang paling rendah, mereka diberikan kekuasaan 10 kali lipat dengan ukuran bumi ini. Oleh karena itu, ketika kita minta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga paling tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaAllah di khutbah yang kedua akan kita sampaikan hal-hal yang bisa kita amalkan sehingga kita bisa masuk ke surga Firdaus Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya qad aflahal mu'minun, Allah telah diberikan kemenangan oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Alladzina hum fi salatihim khashi'un," yang mereka khusyuk ketika melaksanakan salat. "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun," dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. "Walladzina hum lizzakati fa'ilun," dan mereka senantiasa melaksanakan atau menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal. "Walladzina hum lifurujihim hafidun," dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. "Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum," kecuali kepada istri-istri mereka dan juga kepada budak yang mereka miliki. "Famani bataghu wara'a dzalika fa ulaika humul adun," dan barang siapa yang menginginkan di balik semua itu, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un," dan orang-orang yang ketika diberi amanah mereka senantiasa menjaganya. "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidzun," dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat lima waktunya. "Ulaika humul waritsun," merekalah orang-orang yang diberi warisan. "Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun," yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ada 6 perkara yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya kecuali pada istri yang telah sah menjadi pasangannya. Kemudian yang berikutnya, memegang amanat dan janji, karena sifat orang munafik itu jika diberi amanat ia berkhianat, jika ia berjanji ia mengingkari. Kemudian yang terakhir adalah menjaga salat lima waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa mengamalkan 6 perkara tadi sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.